putih bergambar cerita yang jadi tontonan masa. Sekilas ada adegan mesra yang hangat memikat mata. Hingga tak terasa semuanya terlena, hanyut terbawa suasana. Semakin lama semakin bergelora, memaku pandangan rasa. Tak seorang pun yang sempat bicara, semua membisu nyatanya. Namun tiba-tiba ada gelak tawa bocah spontan polosnya. Tutup mata, teguran untuknya dijawabnya. Aku tak biasa melihat adegan yang besar. Semakin lama semakin bergelora, memaku gejolak rasa. Tak seorang pun yang sempat bicara, semua membisu nyatanya. Namun tiba-tiba ada gelak tawa bocah spontan polosnya. Tutup mata, teguran untuknya dijawabnya. Aku tak biasa melihat adegan yang mesra. Setengah tahun.